Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Qala Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah, disebutkan oleh Al-Lalika'i dalam I'tiqad Ibn al-Matini. Qala Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah, was-sam'u wa ta'atu lil-a'immati fima yuhibbullah wa yarda. Di antara prinsip Ahlu Sunnah adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin untuk perintah yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Artinya tidak melanggar syariat. Wala yahillu li ahadin ay yabita laylatan wala yara an laysa alayhi imamun barran kana aw fajiran. Dan tidak halal bagi seorang pun melampaui waktu satu malam sementara dia tidak mengakui atau dia tidak tahu ada seorang pemimpin yang dia baiat. Dalam arti dia tidak mengakui pemimpin yang akan dia baiat, barron kana au fajiran, baik pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jahat. Artinya tidak diberi toleransi dalam waktu 24 jam orang enggak punya pemimpin. Karena itu setiap kelompok kaum muslimin harus bersambung dari satu pemimpin kepada pemimpin berikutnya. Sehingga ketika pemimpin dia meninggal dunia, sebelum ada pemimpin pengganti, maka di antara yang dianjurkan adalah menunda pemakaman pemimpin yang lama. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin dan beliau dimakamkan di hari Rabu malam Kamis, sehingga mengalami penundaan selama 3 hari. Kenapa semacam ini? Karena belum ada penggantinya. Dan umumnya yang namanya manusia, mereka akan lebih mudah untuk dikontrol dan dikendalikan jika jenazah pemimpinnya masih ada. Karena itulah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera dimakamkan dalam rangka untuk membangun kepercayaan dan menjaga ketenangan masyarakat. Sampai kemudian ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin. Siapa yang memberontak salah satu di antara pemimpin kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia khawarij. Qad syakka asal muslimin, dan dia telah merusak persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, menyimpang dari dalil. Wa maitatuhu maitatun jahiliyah, dan kematiannya adalah kematian jahiliyah. Al-Barbahari dalam pernyataan ini menyebutkan salah satu di antara ciri khawarij, yaitu memberontak pemimpin yang sah. Man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, memberontak pemimpin kaum muslimin yang sah. Fahuwa kharijiyun, maka dia khawarij. Meskipun ini bukan satu-satunya ciri, karena khawarij memiliki banyak ciri. Ada salah satu penduduk Indonesia yang mendukung ISIS ya, bahkan dia tinggal di Suriah. Dia mengatakan semua khawarij itu memberontak pemimpin. Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, kemudian generasi setelahnya. Sekarang ISIS memberontak siapa? Di Irak enggak ada pemimpin, di Suriah enggak ada pemimpin. Menurut dia berarti ISIS bukan khawarij karena tidak ada pemimpin yang diberontak. Siapanya ciri khawarij tidak cuma satu. Itu salah satu di antara cirinya. Dan ISIS punya satu identitas yang sama, yaitu mengkafirkan selain ISIS. Karena mereka menganggap bahasanya selain ISIS tidak membaiat pemimpin yang sah menurut ISIS. Meskipun kita tidak menerimanya, karena kita bukan bagian dari mereka. Dan mereka anggap kita ini telah menjadi khawarij, atau bahkan dia tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin yang sah. Karena itu, siapa yang lebih dekat dengan ciri khawarij? Kita yang tidak mau mengakui ISIS, ataukah mereka yang tidak mau mengakui kaum muslimin sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, hadza mujtama'a alaihi al-ulama fil afaq wa du'a'u li a'immatil muslimin bis salah wala takhruju bisayfika. Kesimpulan ini merupakan kesepakatan semua ulama fil afaq dari berbagai penjuru dunia, meskipun bisa jadi mereka enggak ketemu. Dan inilah hebatnya Ahlussunnah, suaranya satu padahal mereka tempat tinggalnya berbeda dan waktunya berbeda, hidupnya berbeda, tempat tinggalnya berbeda, namun suaranya sama. Karena itulah sebagian ulama mengatakan Ahlussunnah memiliki suara yang satu karena sumbernya sama, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ahlussunnah dari ujung barat sampai ujung timur, mereka akan punya prinsip yang sama padahal mereka enggak pernah ketemu. Yang ini bukti bahasanya Ahlussunnah itu maksum. Ahlussunnah maksum. Meskipun personal Ahlussunnah, individu Ahlussunnah tidak maksum. Kalau madhabnya Ahlussunnah secara keseluruhan maksum. Karena madhabnya Ahlussunnah secara keseluruhan adalah meneruskan apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah, maka dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sikap kepada pemimpin adalah waddu'a'u li'a'immatil muslimina bis-salah, mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Wala takhruj bisayfika, dan kamu tidak boleh untuk memberontak dengan mengangkat senjata. Ini disebutkan dalam Manaqib al-Imam Ahmad karya Ibnu al-Jauzi. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Manaqib al-Imam Ahmad, wa minal iman, bagian dari iman, disebutkan banyak sekali bagian dari iman, di antaranya adalah as-sam'u wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin, mendengarkan dan taat kepada pemerintah dan amirul mu'minin, al-barri wal-fajir, yang baik maupun yang jahat. Walaysa li ahadin ayyut'ina alaihim wala yunazi'uhum, dan siapapun tidak berhak untuk mencela mereka dan melengsarkan mereka. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, dan siapa yang memberontak pemimpin kaum muslimin, faqad syakka hadzal khariju asal muslimin, maka si khawarij ini, pemberontak ini, dia telah merusak persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan menyimpang dari dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju mata mitatan jahiliyatan, kalau pemberontak ini mati, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Dan kemarin sudah kita bahas dengan detail makna dari mati jahiliyah. Wala yahillu kitalu sultani wala al-khuruju alaihi li ahadin minan nas, dan tidak halal untuk memerangi pemerintah atau memberontak mereka siapapun dia. Faman fa'ala dhalika fawwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, karena itu siapa yang melakukan hal ini, maka dia ahli bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah dan jalan yang lurus. Ya. Meskipun taat kepada pemimpin, ada hubungannya dengan ibadah mahdhah atau tidak? Enggak ada. Ya. Karena itu bid'ah bisa digunakan untuk menyebut istilah orang yang tidak mengikuti prinsip. Sekalipun bisa jadi ini tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah. Beliau menyebut orang yang memberontak pemimpin sebagai ahlul bid'ah. Padahal enggak ada hubungannya dengan sholawatan, ya. Enggak ada hubungannya dengan puasa, enggak ada hubungannya dengan tahlilan. Ya. Tapi itu pemberontak pemerintah yang menyalahi prinsip ahlus sunnah, sehingga dia ahlul bid'ah. Karena bid'ah itu ada yang bid'ah dari sisi amal perbuatan, ada bid'ah dari sisi i'tiqad, yang lebih parah adalah bid'ah dari sisi keyakinan i'tiqad. Qala Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah, wa la yahillu qitalu sultan wa la al-khuruju alayhi wa injara wa laysa fi sunnati qitalu sultani fa inna fihi fasadud dunya wad-din. Dan tidak halal memberontak pemerintah yang sah, wa la al-khuruju alayhi, tidak halal untuk memberontak mereka meskipun dia berbuat jara, berbuat zalim. Walaysa fi sunnati, enggak ada dalam ajaran Islam kita lus sultan, memberontak pemerintah. Islam tidak mengajarkan memberontak pemerintah. Karena memberontak pemerintah fihi fasadu dunya wad-din, isinya kerusakan dunia dan agama. Dan sepanjang sejarah semua bentuk pemberontakan pasti ada korban, dan rata-rata korbannya adalah kaum muslimin. Banyak sekali korban yang meninggal, ya. Belum lagi masalah yang lainnya. Sehingga di saat yang sama agamanya juga rusak. Agama rusak dalam arti gimana? Banyak orang yang kemudian tidak kuat dan tidak sabar dengan kondisi itu, akhirnya bisa jadi sebagian di antara mereka ada yang sampai meninggalkan agamanya, atau bahkan meninggalkan manhaj yang benar dan seterusnya. Karena ketika dunia itu mengancam seseorang, kadang membuat orang tidak sabar. Karena itulah dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang digerakkan ketika kondisi aman. Ya, dakwah ahlus sunnah itu dakwah yang digerakkan ketika kondisi aman. Dakwah itu akan semakin didukung ketika masyarakatnya tenang, masyarakatnya aman. Tapi kalau masyarakatnya curiga dengan pemerintah, pemerintahnya curiga dengan masyarakat, sehingga masing-masing saling tidak percaya, terjadilah ketegangan antara pihak atas dengan pihak bawahan. Maka yang terjadi, kondisi kaum muslimin dalam dakwah tidak akan bisa lancar. Dan kita bisa menyaksikan kondisi ini ketika di zaman siapa? Presiden Mesir Mubarak, Husni Mubarak, ya, yang setiap forum pengajian pasti ada intelnya. Pasti akan ada seorang intel. Dan forum pengajian enggak boleh kecil semacam ini. Jadi musala ini kalau di Mesir gitu bubar nih kajian. Enggak boleh, ya. Harus gede. Dan hanya boleh di masjid-masjid pusat kota. Masjid-masjid besar. Kalau yang musala kecil-kecil kayak gini, apalagi masuknya saja susah, ya, parkirnya sempit, dan gitu. Pasti dibubarkan, nggak boleh. Nanti dikiranya sedang makar. Yang boleh harus kelihatan orang banyak. Ya. Dan alhamdulillah, yang namanya dakwah ahlus sunnah sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia, sehingga dakwah ahlus sunnah meskipun dibatasi harus disampaikan di tempat umum, mereka berani untuk tampil, disampaikan apa adanya, ya. Karena yang namanya kebenaran sesuai dengan fitrah, sehingga sekasar apapun orang, sekeras apapun orang, secara nulani mereka akan bisa menerima dakwahnya ahlus sunnah, ya. Bisa jadi secara mulutnya dia menolak, ya, secara tindakannya dia menolak, namun batinnya menerima. Makanya para ulama ahlus sunnah di Mesir, ya, mereka masih diizinkan untuk ngomong, ya, silakan ngasih pengajian, ya. Syekh Muhammad bin Hasan kemudian Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Huwaini, dan banyak ulama Ahlussunnah yang lebih mendominasi dakwah. Sementara para ulama pergerakan, mereka sama-sama ulama ya, para ulama pergerakan lebih dibatasi dakwahnya. Kadang karena dikhawatirkan kadang menyinggung pemerintah atau membangkitkan potensi fitnah di tengah masyarakat dan seterusnya. Makanya seperti yang pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bahasanya orang yang membahas ilmu agama tapi rahasia itu salah satu di antara ciri ahli bid'ah. Nabi beliau pernah mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinihim tuna al-'ama fa'lam annahum 'ala ta'sisi ad-dalalah." Kalau kamu melihat ada orang yang yatanajawna fi dinihim, mereka membahas masalah agama tapi pakai najwa, pakai bisik-bisik rahasia. Enggak boleh ada yang tahu. Pesertanya terbatas, dilakukan di tempat yang sepi, sempit, ya. Kemudian kadang gelap. Dunal amah, yang lain enggak boleh ikut. Fa'lam annahum 'ala ta'sisid dalalah. Pahami, orang ini sedang membangun prinsip kesesatan. Ya. Dia sedang membangun prinsip kesesatan. Karena yang namanya al-haq itu sesuai dengan nurani, sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga kebenaran disampaikan secara terbuka, disampaikan di atas mimbar, disampaikan di forum umum, tidak disampaikan di forum rahasia. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran, memang muncul kadang perasaan malu, enggak nyaman ya, pekewoh dan seterusnya, apalagi orang asli Jogja ya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan motivasi, al-haqqu asilun wal batil dakhil. Kebenaran itu asal, asasi yang ada dalam fitrah. Sementara kebatilan itu menyusup dari luar. Sehingga ketika dua-duanya masuk, mana yang lebih mungkin untuk diterima? Kebenaran. Karena kebenaran itu asal fitrah, asasinya manusia. Sedangkan kebatilan itu muncul dari pengaruh luar. Wal batilu dakhil. Sementara kebatilan itu menyusup. Nah, namanya menyusup berarti kan dia tidak dikenal. Fitrah manusia akan menolaknya karena enggak sesuai dengan asasinya. Sebaliknya al-haq, fitrah manusia akan menerimanya. Ya. Dan ini membuat kita akan semakin percaya diri ketika kita mau menyampaikan kebenaran. Setiap orang punya peluang untuk menerimanya karena dia punya fitrah. Meskipun kadang orang yang sombong berusaha untuk menolaknya, sekalipun batinnya menerima. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, aslus naini wasab'ina hawan. Prinsip 72 golongan adalah hawa nafsu. Nabi SAW mengatakan, umatku terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka, terancam neraka kecuali satu. Tapi ini enggak boleh kemudian ditakyin. Haddatiyun finnar, halabiyun finnar. Apalagi ruhailiyun finnar, subhanallah ya. Hanya gara-gara satu hadis kemudian ditakyin. Prinsip kenapa 72 orang ini berbahaya atau orang ini mendapatkan ancaman neraka adalah karena hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sumbernya karena arba'atu ahwa, empat hawa nafsu. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah khawarij. Maksudnya di sini adalah ada empat pokok, empat asal aliran sesat. Ya. Saya tidak hafal ya. Salah satunya khawarij, syiah, ya. Yang dua mungkin jahmiyah atau mu'tazilah. Ya. Mungkin bisa dilihat lagi nih, ada di kitab Al-Ibana. Dan beliau sebutkan salah satunya adalah khawarij, pengikut hawa nafsu, yang menjadi salah satu kelompok sesat pokok, salah satunya adalah khawarij. Faman lam yaral khuruja ala sultan bisayfi wada'a lahum bisalahi faqad kharaja min qawlil khawarij awwalahu wa akhirahu. Karena itu siapa yang tidak punya prinsip seperti khawarij, dia tidak punya keinginan untuk memberontak pemerintah dengan senjatanya dan mendoakan kebaikan untuk pemerintah, berarti dia tidak memiliki faqad kharaja min qawlil khawarij, dia tidak mengikuti pendapatnya khawarij dari ujung sampai ujung, awwalahu wa akhirahu. Sehingga maksud beliau, di antara yang perlu kita pahami agar kita tidak seperti khawarij, memiliki ciri yang bertentangan dengan prinsip khawarij. Jangan punya keinginan untuk memberontak pemerintah yang sah, kemudian doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Qala al-imamu Ismail al-Asbahani rahimahullah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu liwulatil amri abraran kanu aw fujjaran. Bagian dari sunnah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah, baik dia orang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang jahat. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad juga mengatakan ajma'a sab'una rajulan min at-tabi'in. Ada 70 ulama tabi'in yang mereka sepakat. Demikian pula a'immatul muslimin, para ulama kaum muslimin, dan fuqahaul amsar, dan para ulama dari berbagai macam negeri. Ala anna sunnata allati tuwfiya 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Salah satunya adalah wala yakhruju 'alal umara'i bisayfi wa injaru. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah dengan senjata meskipun mereka telah berbuat zalim. Ya. Kenapa mereka berbuat zalim kok dibiarkan? Ya. Kita tidak membiarkan mereka dalam arti merelakan mereka untuk berbuat zalim. Kita mengingkari kezalimannya. Namun tidak boleh memberontak. Sebagaimana ketika orang tua berbuat zalim kepada anak, kita mengingkari kezalimannya. Ya, kita enggak suka, enggak senang. Mungkin kita sakit hati karena dizalimi orang tua. Tapi bolehkah kita memberontak orang tua? Aku enggak mau mengakui kamu sebagai orang tua. Nah, tak lengserkan nanti. Sama saja enggak bisa ya. Seperti itu pula hubungan kita dengan pemerintah. Kalau dalam skup kecil, mungkin efeknya tidak terlalu besar. Tapi kalau dalam sebuah negara, pengaruhnya sangat besar. Negeri timur ya, secara umum emosinya lebih terkendali dibandingkan yang berada di timur tengah ya. Makanya kalau pemicu konflik di timur tengah biasanya berujung darah. Kalau pemicu konflik di negeri timur masih bisa diredam ya. Aparatnya tidak seganas yang ada di barat. Aparat yang ada di tempat kita tidak seganas dengan aparat yang ada di daerah timur tengah, Suria, Libya, dan kawan-kawannya itu. Mesir termasuk ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, pemerintah masih sangat kooperatif ya. Jadi sekalipun ada para pemberontak, ada sebagian orang yang mau melakukan bom bunuh diri dan seterusnya, mereka tidak langsung ditindak dengan cara dibunuh. Prosesnya lama. Bocoran yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Ayub, dan beliau termasuk salah satu anggota BIN ya, BNPT. Beliau mengatakan untuk bisa menangkap seorang teroris itu bisa nunggu waktu sampai 2-3 tahun. Jadi diupayakan jangan sampai salah tangkap ya, karena resiko besar. Ini nyawa. Dan masih banyak para pelaku teroris atau mereka yang punya keinginan untuk makar terhadap negara dengan cara keras. Karena makar kan ada banyak cara ya. Ada makar dengan cara politik seperti kemarin sempat ditangkapi banyak itu. Ada makar dengan cara kekerasan ya. Dan karena mereka tidak punya landasan hukum yang kuat, maka mereka lah yang lebih banyak untuk ditindas oleh pemerintah. Nah, untuk bisa nangkap satu orang itu prosesnya bisa tahunan ya, prosesnya lama. Jadi secara umum pemerintah di tempat kita, aparat di tempat kita jauh lebih korporatif ya. Dan itu tidak tergantung presiden ya. Karena itu kebijakan bagian keamanan. Jadi itu masuk ke bagian keamanan di BNPT. Siapapun presidennya, mereka akan melakukan SOP yang sama ya. Ya, meskipun presiden punya pengaruh dari sisi ngasih amnesti atau ngasih apa misalnya ngasih maaf kepada pelaku dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabu ahli hadis tarkul khuruji ala al-muluki al-bughati was-sabru ala zulmihim ila ay yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Madhab ahlul hadis, madhab ahlus sunnah, dan ahlul hadis adalah ahlus sunnah, tidak memberontak kepada pemerintah dengan cara bughat ya, dengan cara memberontak baghiyun, dan bersabar terhadap kezaliman mereka sampai orang yang baik beristirahat. Entah kita yang mati duluan sehingga kita beristirahat dari kejahatan mereka, atau yustarahu min fajirin, atau kita diistirahatkan dari orang yang jahat. Dia mati duluan sehingga kita beristirahat dari kejahatannya ya. Makanya kondisi manusia yang mati itu ada mustarih wa mustarah, orang yang beristirahat dan yang diistirahatkan. Mana yang lebih mulia? Yes. Yang diistirahatkan itu dipaksa. Gue kudu mari. Pokoknya leren sampai segini. Ya. Karena itulah orang yang jahat, kematiannya adalah rahmat bagi alam. Sebaliknya orang yang baik, kematiannya adalah musibah bagi alam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi yang berbeda bagi kematian orang yang baik dan orang yang jahat. Kata Rasulullah SAW, yang namanya manusia mustarihun wa mustarah. Ada yang beristirahat dari kejahatan lingkungannya, dan ada yang diistirahatkan karena sumber kejahatan hilang satu. Makanya mengenai hukum bolehkah orang itu bersyukur dengan kematian orang yang jahat, jawabannya diperbolehkan. Sebagian ulama sujud syukur ketika mendengar Hajjaj bin Yusuf mati seperti Hasan al-Basri. Kemudian juga Imam Ahmad sujud syukur ketika mendengar Ibnu Abi Duat kena penyakit ya. Jadi Ibnu Abi Duat ini kan gembongnya Mu'tazilah. Dan beberapa ulama yang lain mereka bersyukur ketika ada salah satu tokoh kejahatan yang meninggal dunia, karena alam diistirahatkan dari kejahatannya ya. Makanya untuk mendoakan orang yang jahat dengan cara dua hal ya. Ya Allah, buat kami bisa beristirahat dari kejahatannya, atau berikan hidayah kepadanya ya. Jadi kalau dia gak berubah, biar diistirahatkan. Qala al-Imam Ahmad. Kemudian kita beralih ke bab yang kelima. Bima tahsulul wilayatu. Ada walaya, ada wilaya. Kalau walaya artinya al-mahabbah, kecintaan, kedekatan, pembelaan. Kalau wilayah artinya kekuasaan. Bima tahsulul wilayah itu bagaimana orang bisa mendapatkan kekuasaan, atau bagaimana orang bisa menjadi pemimpin. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Masail war-Rasail, dalam kitab yang berjudul Al-Masail war-Rasail fil Aqidah li Ahmad, usulus sunnati indana, prinsip al-sunnah menurut kami. Kemudian beliau menyebutkan banyak hal. Salah satunya, wa man kharaja ala imamil muslimin, siapa yang memberontak pemerintah, wa qad kana an-nasu istama'u alaihi, dan semua orang mendukungnya, wa aqarru lahu bil khilafah, dan mengakui bahasanya dia berhak untuk mendapatkan kekhalifahan, bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, kana bir ridha au bil ghalabah, baik dengan sukarela maupun dengan pemaksaan. Faqad syakka hadzal khariju asal muslimin, maka orang yang memberontak ini dia berarti telah merusak persatuan kaum muslimin, wa khalafal asar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menyimpang dari dalil yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada orang yang dia menjadi pemimpin yang sah, kemudian masyarakat mengakuinya dan semua membaiatnya, maka siapa yang tidak mau menerima orang ini? Khawarij. Baik yang menjadi pemimpin yang sah ini mendapatkannya dengan cara ridha, sukarela, atau mendapatkannya dengan cara pemaksaan. Ya. Di Indonesia pemimpin itu dengan cara ridha atau ghalabah? Hah? Di Indonesia pemimpin itu dengan cara ridha atau ghalabah? Ghalabah. Ya, dengan cara ridha atau ghalabah? yang menang ridha, yang kalah nangis. Di Indonesia dengan cara ridha. Mereka punya SOP sendiri melalui pemilu itu, sehingga sekalipun yang kalah tidak ada unsur kemudian yang kalah dibunuh. Ya. Kalau dulu ketika ada dua orang yang bersaing jadi raja, jika satu menang yang satunya pasti dibunuh. Nah itulah ghalabah. Nah, di tempat kita ada seperti Pilpres 2004, banyak sekali itu. Ada berapa calon ya? Banyak ya. Dan gak ada istilah menang satu yang lainnya dibunuh, gak ada. Kalau yang lain, di tempat yang lain, ketika satu menang, yang lain dihabisi. Itu yang dimaksud dengan ghalabah. Kalau yang ridho, ketika satu menang, yang lain dibiarkan. Itu ridho. Qala Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama madhab Malikiyah, idza istama'u ala imamin fala tahillu munaza'atuhu wala khal'uhu, apabila masyarakat telah sepakat dengan satu pemimpin, maka tidak halal untuk dilengserkan dan tidak halal untuk dicopot. Wa hadza laysa 'alal umum, dan ini tidak berlaku umum, ballau aqadahu ba'duhum la jaza wa lam yahilla li ahadin ayyu arida, namun jika ada sebagian mereka membaiat, membuat baiat, diperbolehkan dan tidak ada satupun yang boleh untuk menentangnya. Jadi maksudnya begini, ketika ada orang yang sudah berhasil menjadi pemimpin, ternyata digulingkan yang lain, yang lebih kuat, sah-sah saja kalau yang lebih kuat ini jadi pemimpin yang kedua. Nanti tidak halal bagi siapapun generasi setelahnya yang menolaknya. Karena itu intinya adalah kaum muslimin mengikuti siapapun yang menjadi pemimpinnya. Bagaimana cara pemimpin itu menjadi pemimpin, terserah mereka. Dan biasanya lingkar kepemimpinan itu muter saja. Selesai orang ini, nanti ganti orang itu, nanti ganti keturunannya lagi, dan begitu seterusnya. Seperti yang terjadi pada perjalanan kekhalifahan kaum muslimin. Sejak zaman Bani Umayyah sampai yang terakhir, Turki Utsmani. Dan itu kan cuma berputar pada dua kabilah, ya. Umayyah dengan Hashim, dengan Abbasiyah. Gantian, ya. Umayyah memimpin dalam waktu yang lama, digantikan dengan Abbasiyah lama. Kemudian muncul Umayyah generasi 2 di Andalus. Setelah itu digantikan lagi dengan Abbasiyah lagi. Dan yang terakhir Umayyah, Turki Utsmani itu kan Umayyah. Kemudian setelah itu kaum muslimin pecah menjadi negara kecil-kecil, dan masing-masing punya pemimpin yang independen. Kemudian kita coba lihat pernyataan Asy-Syaukani. Ada sebagian kelompok di tempat kita yang punya prinsip pemimpin itu hanya boleh satu. Dan jika ada banyak pemimpin, maka mereka semuanya dianggap batal, enggak sah. Karena pemimpin hanya boleh satu. Karena itu boleh bagi kita untuk tidak taat kepada pemimpin yang banyak ini. Karena yang namanya pemimpin dalam Islam itu satu. Baik, coba kita lihat apakah ini sesuai dengan pernyataan ulama atau tidak. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, "Tariquha ya'ni al-bay'ah." Caranya, maksudnya cara bay'ah adalah ayyajtami'a jama'atun min ahli al-hall wal 'aqdi. Ada sekelompok orang yang dia anggota alul halli wal akti, orang yang ditunjuk menjadi wakil bagi rakyat. Fayaqituna lahul bay'ah, lalu mereka menetapkan bay'at kepada salah satu orang. Walhasilu anna al-mu'tabara huwa wuku'ul bay'ati lahu min ahlil halli wal akti. Dan kesimpulannya, bahasanya bay'at yang diakui adalah bayatnya ahlul halli wal akti untuk satu orang ini. Fa innaha hiyal amrul ladhi yajibu ba'dahu ta'ah. Dan inilah perkara yang wajib untuk ditaati oleh siapapun yang ada setelahnya, siapapun yang hidup setelah bayat. Wa yasbutu bil wilayah, dan kepemimpinan ditetapkan untuknya. Wa tahrumu ma'ahul mukhalafah, dan haram untuk tidak mengikutinya, untuk tidak membaiatnya. Waqad qamat 'ala dzalikal adillatu wa sabatat bil hujjah, dan ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini dan banyak hujjah yang menetapkan hal ini. Waqad aghna Allahu 'anil nuhud wa tatashshumus safar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Aghna mengkayakan, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuat mereka enggak butuh. Allah memberikan keringanan an-nuhud, mereka untuk bangkit bersama. Wa tatashshumu safar, dan melakukan takalluf untuk melakukan safar. Wa qat'il mafawiz, dan menyeberangi mafaza. Mafaza itu apa? Padang pasir. Dan menyeberangi padang pasir hanya untuk membaiat orang yang dibaiat. Man bayya' al-imam min ahli al-halli wal aqdi, ya. Hanya dengan cara membaiat orang yang membaiat imam, yaitu ahlul halli wal aqdi. Sehingga bagi para rakyat yang berada di tempat yang jauh, ya, dari ibu kota, ya, yang jauh dari pusat pemerintahan, mereka enggak perlu untuk datang ke ibu kota rame-rame menyatakan baiat kepada pemimpinnya. Cukup diwakili oleh ahlul halli wal akti. Sementara ahlul halli wal akti bisa jadi mereka terpilih dari daerah. Daerah A pemimpinnya atau wakilnya si X. Kemudian nanti X tergabung menjadi ahlul halli wal akti. Selanjutnya X yang membaiat pemimpin yang sah. Maka orang yang ada di sini enggak perlu untuk kemudian datang ke kota, tetap tinggal di sana. Itu yang dimaksud oleh Asy-Syaukani. Baik, dan ini kondisi ideal. Pemimpin ditunjuk oleh alul halli wal akti. Wa qala aidan, kemudian beliau menyebutkan kondisi yang tidak ideal. Amma ba'da intisharil Islam wa tisai ruk'atihi wa taba'udi atrafihi, fa ma'lumun annahu qad sara fi kulli qatrin aw aqtarin al wilayatu ila imamin aw sultan. Kemudian setelah Islam itu tersebar dan wilayahnya meluas, wa taba'ud atraf, batas-batas daerahnya semakin jauh, maka kita mengetahui di masing-masing qatrin minal aqtar, di masing-masing daerah ada kepemimpinan atau ada wilayah kekuasaan kepada satu pemimpin atau satu sultan. Wabil qatril akhar, dalam wilayah yang lain ada pemimpin yang lain. Awil aqtar kadzalik, demikian pula untuk daerah-daerah yang lain. Wala yanfudhu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qatril akhar wa aqtarihi allati raja'at ila wilayatihi. Sementara perintah dan larangan pemimpin ini tidak bisa mencakup untuk wilayah yang lain di luar kekuasaannya. Ya, presiden yang ada di Yordan, dia tidak bisa mempengaruhi kebijakan untuk mereka yang tinggal di Libya. Raja Saudi tidak bisa mempengaruhi kebijakan presiden Yaman. Tidak bisa mempengaruhi kebijakan emir di Emirat, ya, dan seterusnya. Karena mereka masing-masing punya wilayah yang berbeda. Fa'idha qama man yunazi'uhu fil qatri alladhi qad sabatat fihi wilayatuhu wa bay'ahu ahluhu kana al-hukmu fihi ay yuqtal idha lam yatub. Kalau ada orang yang mau melengsarkannya di satu daerah padahal pemimpin ini sudah punya kekuasaan dan sudah dibaiat oleh penduduknya, maka hukum yang berlaku bagi orang ini yang mau melengsarkannya adalah yuqtal, dia dibunuh. Kecuali kalau dia tobat. Wala tajibu 'ala alil qatril akhar ta'atuhu. Dan bagi penduduk yang lain tidak wajib untuk mentaati pemimpin negeri sebelahnya. Wala dukhul tahta wilayatihi litaba'udil aqtar, dan juga tidak ada kewajiban untuk berpindah daerah karena mereka sudah berjauhan wilayah. Kita enggak ada kewajiban untuk membaiat Sultan Malaysia atau Raja Brunei atau misalnya membaiat Raja Saudi, karena kita berada di tempat yang bukan wilayah mereka. Sehingga yang wajib kita akui sebagai pemimpin kita adalah siapa yang menjadi pemimpin di negeri ini, Presiden Indonesia, bukan kemudian mentaati pemerintah yang lain. Kecuali kalau kita pindah kewarganegaraan, dan itu kan prosesnya ribet, ya. Dan ini realita yang disampaikan oleh Asy-Syaukani. Ketika kaum muslimin wilayahnya sudah meluas, daerah mereka jauh, kemudian mereka punya pemimpin-pemimpin sendiri, di berbagai negara punya pemimpin sendiri, yaitu diakui, bukan ditolak. Kita setuju adanya khilafah, tapi kita tidak setuju kalau pemimpin yang kecil-kecil ini tidak diakui. Kemudian kenapa kok pemimpin semacam ini diakui? Padahal dalam Islam idealnya itu pemimpin cuma satu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Barjas, judulnya Mu'amalatul Hukam. Beliau menyebutkan keterangan Asy-Syaukani ini. Bahasanya, di antara yang perlu kita ketahui adalah Islam mengakui adanya pemimpin-pemimpin yang kecil untuk wilayah mereka, ya, kekuasaan-kekuasaan dengan wilayah yang terbatas negara. Sebelum menyampaikan ini, beliau kasih mukaddimah. Ada salah satu ulama yang menyampaikan satu kaidah. Bagian dari tanda keilmuan orang adalah ketika dia bisa membedakan antara kondisi ideal dan tidak ideal. Bagian dari tanda orang yang berilmu bisa membedakan antara kondisi ideal dengan tidak ideal. Karena itu kalau dalam kondisi tidak ideal, orang memaksakan diri harus ideal. Kalau enggak, yang enggak ideal ini enggak berlaku. Ini ciri orang yang tidak berilmu. Karena itulah Ahlus Sunnah bisa memposisikan prinsipnya dalam setiap kondisi. Dalam kondisi ideal, prinsip itu bisa jalan. Sebagaimana pula ketika dalam kondisi tidak ideal, prinsip halusnya juga bisa dijalankan. Siapa kaum muslimin yang enggak ingin punya sistem kekhalifahan? Kalau misalnya Anda melakukan survei, pengen enggak punya khalifah? Semua orang akan mengatakan, "Oh, pengen sekali." Yang nanti kita sekolah gratis, ya, pengobatan gratis, dan bayangannya ya. Kalau punya khalifah semuanya serba gratis. Bayangannya ya. Rumangsane. Nanti semuanya serba gratis, semuanya pingin. Ya, secara umum apalagi mereka yang semangat dengan Islam, apalagi yang sudah ngaji seperti antum ya. Semuanya punya semangat. Cuman yang tidak kita setujui ketika mereka menganggap kondisi tidak ideal yang berlaku sekarang enggak berlaku. Ya. Terus mereka tidak mengakui kepemimpinan yang kecil-kecil tadi. Ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Ahlussunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaukani. Siapa sih yang enggak mau punya khalifah? Wah, kita cita-cita terbesar kita adalah memiliki kekhalifahan. Ya. Biar nanti semuanya gratis. Jadinya kembali kepada masalah dunia, Pak. Kita pengen, cuman bukan berarti yang tidak ideal ini terus dihapus atau tidak diberlakukan. Akhirnya dikatakan boleh enggak taat, boleh saja tidak menuruti perintah mereka. Ya kalau menuruti ya karena terpaksa saja. Kalau enggak nanti enggak ditarik duit ya. Fa'rif hadha, pahami ini. Fa innal munasib lil qawaid asy-syar'iyyah. Karena yang sesuai dengan kaidah syariat dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam dalil. Wada'anka ma yuqalu fi mukhalafatihi. Dan tinggalkan semua pendapat yang tidak sesuai dengan prinsip di atas. Fa innal firqa baina ma kanat 'alaihi al-wilayatul islamiyyah fi awalil islam wa ma hiya 'alaihi al-an awdaha min syamsin nahar. Karena yarhamukallah. Karena yang namanya wilayah yang terpecah di tengah kaum muslimin dari awal Islam dan apa yang terjadi sekarang lebih jelas dibandingkan terbitnya matahari. Sehingga enggak mungkin ini diingkari, apalagi tidak diakui. Wa man ankara hadza fa huwa mubahitun la yastahiqu ay yukhatiba bil hujjah li annahu la yaqiluha. Karena itu siapa yang mengingkari hal ini, fahuwa mubahid, maka dia orang yang enggak paham. Orang yang melakukan buhtan, yang cuman ngeklaim dan tidak layak untuk berbicara. Apalagi disebut berbicara dengan hujah, karena dia enggak paham tentang kaidah di atas. Dan nanti akan disebutkan keterangan ulama yang lain bahasanya realita kaum muslimin telah berpecah dengan menjadi berbagai macam wilayah dan daerah itu sudah ada sejak masa silam ya. Sudah ada sejak masa Imam Ahmad dan sebelumnya. Karena itu kalau ada yang mengatakan kekhalifahan kaum muslimin terakhir adalah runtuhnya Turki Utsmani, ini kekeliruan sejarah. Nah, dan mereka anggap kaum muslimin bersatu dalam satu khalifah sampai masa Turki Utsmani. Enggak benar ya. Sudah ada dua khalifah besar di masa Abbasiyah. Abbasiyah di Baghdad pusatnya, sementara Bani Umayyah di mana? Di Andalus. Dan dua negara ini sama-sama maju. Dan wilayah kekuasaan mereka adalah semuanya kaum muslimin. Daerah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena itu tidak benar kalau masa kekhalifahan yang terakhir runtuhnya adalah di masa Utsmani atau di masa khalifah Turki Utsmani. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.